Tendo pena ona foto landit marfangir ute lumanditan marfangir apolu hacit nangina sirang mate umacitan dope sirang mangolu. Supir padati ois biade yang di purdamu nunggalunggung dangi damali mali ois biade yang di roamu madung malungu na usasadari ulang awangi palindo lindot bayu wanjatan do bayu onmu ulang awangi pai tingot so ulang janggal anggi karejomu sugari hodong donggi sugari pau timba ko anggi di gunung tua sugari ho anggi saud diau tila komi anggi manjadi tua sugari ho anggi saud diau tila komi anggi manjadi di tua dia masuma pergayuro ba lengjong jong hayuna tinaba dia male baya somar sagoa lengjong jong ipon li mata malim purdangi dasi mertulan lumimpuran no fe batu na dua haruri furfe kota si hiburan dope tanah dua siriki janggi siriki julu itonga-tonga sabab pandaraman sirik tu janggi sirik tu julu tuara hapi donggi da angan-angan sirik tu janggi sirik tu rahapi dong gida angan-angan kurambas dong gida rao-rao dirambas kodong doang gili dina pamatang dong gipadang tolong do tandina. Aik si giring giring nama mencurang gitu pijur calling. Indah dapu tahu waktu bujing bujing hufai teo anggi jando sanoli. Indah dapu tahu waktu bujing hufai teo anggi jando sanoli. Sian pada kadang gini si mertoluan ambil ku monat dengi pagi anon sian dong andang gina dua toluan para kau adieda pandang inang na pe madula tutuano ois piade pandung dung buluon na somono nang gidumaul daonon ois piade na sip ni padano nama mancang do pangomomon manuk do nanggi daotur-otur nau tambah tanggi upalua-lua bope itanggi baru melosu sada goreng yang kita bagi dua bope itanggi baru melosu sada goreng yang kita bagi dua. Juga ada diutus si omot maro wanita sapar gambiran. Juga ada diuang kita ringot tua wana ganti bagian. Tubuh madang di da pege-pege na tubuh anggi di panyur buan umut soramu peanggi upege magolu muidku tolu bulan. Landi dalat tu gariang luman di tandala si dolok haci tanggi namar sirang umaci tando pena ona potong landit mar pangir putih lumanditan mar pangir apolu haci tanggi nasirang mate umaci tando pe sirang mangon.